saat kita bertemu hilang raguku, senyummu menghapus rindu. Kamu yang kutunggu untuk datang memelukku. Merah jambu bersama, luar biasa. Aku tanpamu bagai air yang membeku. Kamu untukku penawar jutaan rindu. Luar biasa. Luar biasa.